الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كنا نجدنا materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-91 dari kitab Al-Adhan. Dan pada bab yang ke-91 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Raf'il basar ila al-iman fi salat. Bab seorang makmum atau para makmum mengangkat dan mengarahkan pandangannya ke arah imam tatkala salat. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Dan hal ini berkaitan dengan hukum seorang yang salat tatkala berdiri di dalam salatnya. Apakah dia mengarahkan pandangannya ke arah sujud, ke arah tempat sujud, ke bawah, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwasanya seorang yang berdiri dalam sholatnya hendaknya mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujudnya. Dengan hal ini aqrabunil khusyu', lebih memudahkan seseorang untuk khusyuk di dalam salatnya. Wa ablaq fil khudu', dan lebih menunjukkan al khudu'nya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang lainnya itu pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan seorang yang berdiri dalam sholatnya hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke arah depan, ke arah kiblat, bukan ke tempat sujud. Dan di antara yang disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dimanapun kalian berada, tatkala sholat, hendaklah arahkan wajah kalian ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dan asar serta hadis-hadis yang datang dalam bab ini tentunya banyak memperkuat pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ketika sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja jumhur ulama mengatakan bahwasanya aslinya ketika sholat itu mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Akan tetapi tatkala ada hajah, maka diperbolehkan untuk mengarahkan pandangannya ke arah imam. Waqat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf fa ra'aitu jahannam yahtimu ba'daha ba'da hina ra'aitumuni ta'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai salat kusuf, beliau berkata kepada para sahabatnya, aku telah melihat neraka jahannam, yahtimu ba'daha ba'da, artinya melalap saling mualaf sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hina ra'aitumu ta'akhar, tatkala kalian melihatku mundur dari tempat berdiriku. Nah, sudah kita tahu di materi yang lalu, di hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat kusufnya diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Dan ini disebutkan oleh Aisyah ketika tersebut Nabi sallallahu mundur dari posisi berdirinya dan Nabi katakan saat itu aku melihat neraka jahanam. Ya afimu ba'duha ba'da. Apinya melalap sebagiannya sebagian yang lain. Tatkala kalian melihat aku mundur. Syahidnya, hina ru'aitumuni. Kalian melihatku ketika sholat. Mundur dari posisi berdiri. Tatkala beliau melihat neraka jahanam. Qala haddatsana Musa wa Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid ibn Ziyad. Madku fi Fathil Bari. Qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Umarah ibn Umair. An Abi Ma'mar. Qulna li Khabbab. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi dhuhr wal asr. Qala na'am. Qulna bima kuntum ta'rifuna dhalik. Qala bi-dhirabi lihyati. Dari Abu Ma'mar rahimahullahu ta'ala beliau berkata, kami bertanya kepada Khabbab bin Arad, sahabat yang mulia dari kalangan muhajirin radhiyallahu ta'ala. Kami bertanya kepada Khabbab bin Arad, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat duhur dan asar beliau membaca bacaan? Namanya ketika subuh dan asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan, tidak merekam suaranya dengan bacaan. Maka Abu Ma'mar bertanya kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, apakah Nabi tatkala salat duhur dan asar beliau membaca bacaan dalam salatnya? Qala na'am, kata Khabbab, iya, Nabi membaca bacaan tatkala salat duhur dan salat asar. Maka Abu Ma'mar, kami bertanya kembali, bima kuntum ta'rifuna dhalik, bagaimana engkau sekalian, wahai para sahabat Nabi, mengetahui bahwasanya Nabi membaca bacaan tatkala beliau salat duhur dan salat asar, dalam keadaan kalian tidak mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Khabbab mengatakan, bidhira bilihyati, kami mengetahui bacaan Nabi salat duhur dan salat asar dari pergerakan lihyah beliau, janggut beliau, janggutnya bergerak-gerak, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan syahid sekarang para sahabat melihat sampai gerakan dagu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya sahabat yang sah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini juga kita bisa ambil faedah yang lain, bahwasanya salat yang kita lakukan dengan sirriyah, dengan tidak mengeraskan bacaannya, bukan berarti mulut kita tertutup, itu diam, dan hanya membaca di hati, dari Al-Fatihah ataupun bacaan surat. Tidak. Yang namanya qira'ah, membaca itu harus dengan lisan. Sekalipun suara kita tidak dikeraskan, tapi tetap kita mengeluarkan huruf-huruf yang kita baca, kita membaca kalimat yang kita baca dan mengeluarkan huruf-hurufnya dari makhrajnya. Tetap bergerak mulut kita, sekalipun kita membaca dengan sirriyah. Karena para sahabat ketika sholat bersama Nabi SAW dalam sholat duhur dan juga asar, ini ke dalam hadis ini, beliau membaca bacaannya dan diketahui bacaannya dari pergerakan janggut beliau. Gerakan janggut beliau menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan mulutnya membaca bacaan sekalipun sirriyah, tapi tetap dengan mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Kemudian hadis yang lainnya, qala haddatsana Hajjaj, Hajjaj minha qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Bustam, qala anbana bi Ishaq, qala sami'tu Abdullah ibn Yazid yakhthub, qala hadatsan Bara wa kana ghayra kadhub, annahum kanu idza sallaw ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam farafara sami'a ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Dari Abdullah bin Yazid Wal-Khutmi, sahabi, kata bisa kasabi'i, aku mendengar Abdullah bin Yazid Al-Khutmi berkhutbah, dan dalam khutbahnya beliau berkata, telah melakukan kepada kami Al-Bara, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dan beliau seorang yang bukan pendusta, seorang yang jujur, dan diterima khabar-khabarnya. Al-Bara mengkhabarkan kepada kami bahwasanya para sahabat tatkala salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi bangkit dari rukunnya, itu i'tidal, hendak sujud, qamu qiyama, kami itu para sahabat tetap dalam posisi berdiri, tidak sujud, hatta yaranahu qad sajad, sampai kami melihat Nabi telah sujud dengan sempurna. Ini juga faedah yang hendaknya kita perhatikan ketika sholat berjamaah. Ketika kita berdiri i'tidal dan tidak sujud, maka kita jangan tergesa-gesa sujud, tapi menanti sampai imam dalam keadaan posisi sujud, maka kita baru sujud. Dan itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Bar ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, para sahabat ketika sholat bersama Nabi sallam dan Nabi bangkit dari rukunya, i'tidal, para sahabat tetap dalam keadaan berdiri sampai melihat Nabi sallam sujud. Ketika Nabi sudah sujud dan sempurna, maka mereka baru sujud. Dan syahidnya di sini para sahabat, terutama Bar ibn Azib radhiyallahu anhu, menukil ketika sholat bersama Nabi sallam melihat gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik an Zaid bin Aslam an Athai bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala khasafat asy-syams ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla qalu ya Rasulullah ra'aynaka tanawalu syai'an fi maqamik thumma ra'aynaka takaka'ta qala inni ra'aytu jannah fatanawaltu minha unquda walau akhadduhu la'akaltu min ma baqiya fid dunya. Dari Abu Nabas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan tentang salat gerhana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti yang dinukil oleh Asma dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas, terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun salat gerhana bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika selesai salat, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tadi kami melihat engkau seperti tanawalu syai'an fi maqamik, seperti mau mengambil sesuatu dari tempat berdirimu. Dikatakan oleh sekitar lagi, yamuddu yadai. Nabi ketika berdiri sholat, beliau sambil bentangkan tangannya, seperti mau mengambil sesuatu. Tumma ra'aynaka takaka'ta. Kemudian setelah itu kami melihat engkau mundur dari tempat wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, tadi atau sungguh tadi aku telah melihat surga. Fatanawaltu minha unquda. Lihat yang ini dijelaskan lebih jelas lagi. Fa'uridu an atanawala syai'an minha, unquda minha. Dan tadinya aku hendak mengambil sesuatu, mengambil tangkai buah yang ada di surga yang aku lihat tersebut. Dan tapi beliau membatalkan atau mengurungkan niat beliau. Tumma badali al-af'al. Karena kemudian setelah itu aku melihat untuk tidak aku lakukan. Karena Nabi membatalkan untuk mengambil ungkud, tangkai buah dari buah yang beliau lihat pada saat itu. Kemudian tadi, walau akhadtuhu, seandainya aku mengambil pada saat itu buah sorga yang kulihat, ra'akaltum min, misalnya kalian akan memakannya dari buah sorga tadi, ma baqit dunia, maka tidak akan tersisa kenikmatan dunia setelah kalian merasakan buah sorga tersebut. Ini hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syahidnya seperti hadis sebelumnya, para sahabat melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salatnya, menunjukkan pandangan para sahabat itu ke arah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ketika salat khusyuk sederhana, diperlihatkan kepada beliau surga dan diperlihatkan kepada beliau neraka. Ketika melihat surga dan apa yang ada di surga dari buah-buahan yang ada, tadinya Nabi berniat untuk mengambil dari buah tersebut, tapi beliau menurunkan niatnya. Dan juga ketika melihat neraka, para sahabat melihat Nabi SAW takakar, mundur dari tempatnya. Sama seperti di hadis Bara sebelumnya. Qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali an Anas bin Malik, qala sallallana Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma raqa minbar fa asyara bi yadihi qibla qiblati masjid thumma qala qad ra'aytu al'an mundu sallaitu lakum as-salah al-jannata wan nar mumathalatain fi qiblati hadha al-jidar falam araka al-yawm fi al-khair wa syarri thalatha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dan kisah yang sama dengan sebelumnya atau sama, Anas menyatakan pada seketika Nabi SAW salat bersama kami, dan selesai salat beliau naik ke atas mimbar dan beliau mengisyaratkan dengan kedua belakang beliau ke arah kiblat masjid, ke arah jidar, tembok masjid dari arah kiblat. Kemudian beliau berkata, sungguh sekarang aku telah melihat sejak aku salat bersama kalian salat ini al-jannah tawannah, surga dan neraka, mumatsalatain fi qiblat al-jidar, dinampakkan oleh Allah Subhanahu kepadaku di depan jidar ini, di jidar ini, tembok ini. Falam arakal yawm fil khair wa syarri thalath. Falam arakal yawm fil khair wa syarr. Dan aku tidak pernah melihat seperti hari ini dari kebaikan dan keburukan. Tidak ada kebaikan yang sebaik surga, sebagaimana tidak ada kejelekan sejelek neraka. Maka tidak ada perkara yang pernah aku lihat seperti hari ini dari kebaikan dan kejelekan. Kebaikan surga dan kejelekan adab neraka. Ini hadis-hadis yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, jumhur ulama berpendapat ketika sholat, hendaknya kita mengarahkan pandangan kita atau berdiri ke arah tempat sujud. Karena sebut aqrabu lil khusyuk, lebih memudahkan kita untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Dan juga ablagu fil khudu, dan lebih menunjukkan sifat khudu, merendahkan diri hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala sholat. Dan ini sekali lagi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pendapat melihat ke arah kiblat. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Malaysia Bisayihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-32, Al-Iman Bil-Qadar, dari kitab Al-Iman. Setelah beliau menyebutkan hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala an tentang khutbatul hajah, beliau menyebutkan hadis Utsman ibn Abil As dan hadis Imra'ah min Qais. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddathana Hasan ibn Musa, qala haddathana Hammad ibn Salamah an Sa'id al-Jurairi an Abil Ala an Utsman ibn Abil As wa imra'atin min Qais annahuma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahaduhuma sami'tu yaqul allahumma ighfir li dhanbi khata'i wa 'amdi. Allahumma inni astahdika li arsyadi amri wa a'udzu bika min syarri nafsi. Qala Syekh rahimallahu taala, hadza haditsun sahih wa sa'id ajurairi wa in kana mukhtalifa faqad huwa an Muhammad sallallahu alaihi qabla ikhtilaf kama fi al-kawakib minyarat. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, begitu pula dari seorang wanita dari kabilah Qais. Keduanya menukil bahwasanya mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfirli dhanbi khata'i wa 'amdi. Ya Allah, ampuni dosaku, baik yang tidak sengaja ataupun yang sengaja. Allahumma inni astahdika li arsyadi amri. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, li arsyadi amri, petunjuk ke perkara yang paling benar. Wa a'udzu bika min syarri nafsi, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan diriku. Dan syahidnya dari hadis ini bahwasanya al-hidayah biadillahi azza wa jalla. Yang namanya hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah berikan hidayah tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di setiap rakaat salat kita, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di sini Nabi pun memberikan contoh dengan berdoa, Allahumma inni astahdika li arsyadi amri. Ya Allah, tunjukkanlah, atau ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk li arsyadi amri, ke jalan yang paling lurus, ke jalan yang paling benar. Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa kita. Wa a'udzu bika min syarri nafsi. Karena jiwa kita seperti dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surah Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jiwa manusia, jiwa kita itu aslinya ammaratun bisu, mendorong kita untuk berbuat keburukan, berbuat jelek, kecuali jiwa yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita kalau tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita tersesat. Pasti kita menjadi mangsa syaitan dan disesatkan oleh syaitan. Maka hendaknya kita banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Dan nanti akan kita lihat hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, kisah ayahnya Husain tatkala masih musyrik. Ia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, inna Abdul Muttalib khairun mink." Husain ayahnya Imran datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, Abu Muttalib kakekmu itu lebih baik darimu. Fa'innahu yut'imuna asinam al-khabib. Dahulu kakekmu memberi kami makanan daging unta al-khabib wasanam. Berikan kepada kami hati unta dan juga daging punduk unta. Wa anta tanharum, sayang kamu wahai Muhammad menyembelih kaummu. Dari dahulu Abu Muthalib memuliakan kaumnya, sayang kamu sekarang membunuh kaummu sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Husain ayahnya Imran ibnu Husain radhiyallahu anhum, mengajarkan doa seperti ini. Allahumma hdini atau saddidni li arsyadi amri wa qini syarra nafsi. Baca olehmu wahai Husain doa ini, ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang paling lurus dan jagalah diriku dari kejelekannya, dan jagalah aku dari kejelekan diriku. Ketika pulang dia baca doa tersebut dan akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menghadap kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang ia lakukan dan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan doa setelah ia menerima hidayah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan doa yang sama agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan yang lurus dan agar dijaga dari kejelekan jiwa. Menunjukkan bahwa doa ini doa yang sangat agung. Allahumma inni astahdika li arsyadi amri wa qini syarra nafsi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk jalan yang paling lurus dan jagalah aku dari kejelekan diriku. Sebab masuk Islamnya Husain, ayahnya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.